السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخذ بالله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Fikhi, penjelasan tentang kitab As-Salah. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang hukum adzan dan iqamah. Sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Sebelum melanjutkan apa yang disampaikan muallif rahimahullah ta'ala, di sini ada permasalahan, yaitu bagaimana adzan dan iqamah atau hukum adzan dan iqamah untuk salat yang telah terlewat. Untuk salat yang terlewat, yang artinya dia tertinggal, atau baik itu dia sendirian atau dia dengan beberapa orang. Apakah disyariatkan padanya adzan dan iqamah kepada orang tersebut atau kepada sekelompok orang tersebut yang dia tertinggal sholat berjamaah? Telah diriwayatkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya tentang hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya bagi yang mereka tertinggal baik itu sendiri atau dia berjamaah banyak, maka tetap disyariatkan kepadanya untuk melakukan adzan dan iqamah. Pendapat yang kedua, dan ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat. Kemudian pendapat yang kedua, tidak disyariatkan atau bukan tidak disyariatkan, tidak mengapa bagi mereka yang tertinggal dari sholat berjamaah tidak melakukan azan dan iqamah. Ini adalah pendapat yang kedua, juga sama, ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang rajih, yang kuat, wallahu ta'ala alam, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang dia tertinggal dari sholat berjamaah, apakah aku harus adzan dan iqamah atau bagaimana? Jawaban beliau, beliau mengatakan as-sunnatu laka an tuqima as-sunnatu laka an tuqima, yang sunnah bagimu engkau melakukan iqamah. Amal adzan fala, maka adapun adzan tidak perlu. Qad sabaqal adzan walhamdulillah, karena adzan sudah dikumandangkan, artinya cukup dengan adzan sekali, ini pemberitahuan cukup sekali. Walakinna sunnah laka an tuqima, akan tetapi yang sunnah engkau membaca atau mengumandangkan iqamah. Fa in sallaita biduni iqamatin fala haraj, salatuka sahihah. Kata beliau, apabila engkau salat, maksudnya tetapi itu, apabila engkau salat tanpa iqamat, maka ini juga tidak mengapa dan salatmu sahih atau sah. Ini jawaban dari Syekh bin Baz berkaitan tentang adzan dan iqamah bagi orang yang tertinggal salat berjamaah. Adapun apabila salat yang tertinggal ini beberapa waktu, bukan hanya satu waktu, misalkan tertinggal zuhur dan asar, ya, tertinggal zuhur dan asar. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Yang sunnah adalah dia apabila berjamaah, ya, melakukan azan sekali, kemudian melakukan iqamah untuk beberapa sholat yang dimaksud, ya, atau sholat yang tertinggal. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawati yaumal khandaq." Bahwasanya orang-orang musyrik itu telah menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4 waktu salat ketika perang Khandaq. Hatta dhahaba minal lail ma syaa Allah, sampai masuk waktu malam yang Allah kehendaki. Fa amara Bilal fa adzan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal fa adzan, kemudian melakukan adzan. Tsumma aqama fa shalla dhuhra. Kemudian iqamah, ya, melakukan apa, menyuruh Bilal untuk iqamah, fa shalla dhuhra. Kemudian salat zuhur. Tsumma aqama, kemudian membaca iqamah lagi. Fasallal asr, kemudian salat asar. Summa aqama fasallal maghrib, kemudian iqamah, kemudian salat maghrib. Summa aqama fasallal isya, kemudian apa, iqamah kembali, dan setelah itu salat isya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya iqamah untuk setiap salat itu disunnahkan, ya, itu disunnahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Bas. Naam. Walaupun di dalam hadis ini dikumandangkan adzan, ya, diperintahkan kepada Bilal adzan, di sini hukumnya hanya sunnah, ya, hanya sunnah, terkecuali mungkin seperti dalam kisah ini, memang sholat ini atau adzan ini belum benar-benar dikumandangkan. Ya, belum dikumandangkan sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, yaitu seperti riwayat Naam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tertidur bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, ya, kemudian terbangun dan waktu itu sudah terbit matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal azan. Kemudian iqamah. Hal ini dibawakan maknanya karena belum ada azan sama sekali. Ya, belum ada azan sama sekali sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Begitu juga di dalam hadis ini yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disibukkan oleh orang-orang musyrik, ya, disibukkan oleh orang-orang musyrik sehingga tidak sempat untuk sholat dan tidak juga sempat untuk adzan. Sehingga ketika hal itu terjadi, disyariatkan adzan, tetapi hanya sekali, kemudian setelahnya iqamah untuk setiap sholat. Nah, adapun apabila adzan ini sudah dikumandangkan di masjid-masjid, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Bas, maka tidak perlu dia adzan kembali, cukup sunnah bagi dia untuk membaca iqamah. Itu pun apabila dia tidak melakukan iqamah, maka sholatnya sah, tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.